tidak ke ladang. Tinggi rumput jadilah lalang. Lama tak ku pandang, hati telah bimbang. Lama tak ku pandang, hati telah bimbang. Layang-layang, selayang pandang. Hati di dalam, rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang. Burung layang terbang melayang, singgah sebentar di tengah kali. Membuku sayang diambil orang, balangku ada sebagai ganti. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Tuan pergi ber